Pada dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrahli sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumah wa ta'limah wal ifadah wal istifadah al hasala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala al-khair. Babul qasar al-fa'idah hasaniyah. Yustasna min afdaliyati tarkil qasar man qasada qad'a salasi marahila. Dikecualikan dari keutamaan meninggalkan qasar, man qasada, seseorang yang bertujuan, qad asalasi marahil, melakukan perjalanan tiga marhalah, wahia mi'ah wa salasa wa isruna kilo mitron takriban, yaitu 123 kilometer kira-kira. Ini kalau kita katakan satu marhala 41 kilo, berarti dua marhala 82 kilo. Dan madhab Syafi'i, seseorang dianggap perjalanannya atau safarnya safar tawil kalau sampai 82 kilo. Walaupun sebenarnya di situ ada khilaf. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 86, ada bahkan 88. Jadi kita ambil yang 82 kilo. Nah, kalau kita katakan 82 kilo, itu sudah boleh qasar. Cuma yang afdol apa qasar apa itmam. Itmam yakni menyempurnakan sholat 4 rakaat. Sebaliknya qasar adalah itmam. Jadi ketika seorang musafir dan safarnya sudah dianggap safar tawil, dia boleh qasar. Cuma pertanyaannya, apa yang afdol qasar, apa yang afdol tidak qasar. Maka di situ disebutkan kaidah bahwasanya tarkul qasar afdol, meninggalkan qasar afdol. Jadi itmam artinya afdol, ya kan? Kalau kita katakan itmam afdol, ya karena itmam itu adalah aslinya. Qasar itu hanya rukhsah sebagai ganti. Dan tentunya yang asli lebih baik daripada yang pengganti. Ya, kedua juga karena kalau itmam berarti 4 rakaat. Kalau qasar 2 rakaat, lebih capek mana? 4 rakaat. Ajruki ala qadri. Sesuai dengan capekmu, sesuai dengan masyakah, maka disitulah seseorang mendapatkan pahala. Tentunya masyakah 4 rakaat lebih banyak daripada masyakah orang yang sholat 2 rakaat. Jadi dari sini diambil kesimpulan bahwasanya qasar atau tarkul qasar itmam afdal minal itmam afdal minal qasar. Itmam afdal minal qasar, ya. Nah, nanti dikecualikan, di sini dikecualikan yustasna, ini yang kita baca. Nah, dikecualikan kalau seseorang melakukan perjalanan salah sama rahil, yaitu tiga marhalah. Itu tadi sudah disebutkan 123 kilo. Maka kalau perjalanannya 123 kilo, maka yang afdal ketika itu adalah qasar. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Ilahnya, sebabnya karena untuk keluar daripada khilaf. Khilafnya siapa? Khilafnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahasanya qasar itu bukan rukhsah, tapi qasar itu adalah azimah. Apa? Azimah apa? Kemarin kan sudah kita sebutkan. Azimah adalah satu-satunya yang harus dilakukan, tidak ada pilihan yang lain. Ya, jadi sholat duhur hukumnya azimah. Tidak ada pilihan, boleh sholat duhur, boleh bayar uang 10 ribu rupiah, tidak ada. Jadi harus mau tidak mau harus dilakukan. Ada azimah. Nah, Ibn Imam Abu Hanifah mengatakan qasar itu azimah. Jadi artinya tidak ada pilihan untuk itmam. Dan kalau itmam sholatnya berarti dianggap tidak sah menurut imam. Nah, artinya kalau seseorang sholatnya itmam, berarti sholatnya dianggap tidak sah menurut imam. Kita kan dianjurkan untuk khuruj minal khilaf, ya, untuk keluar daripada khilafnya ulama. Kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang sekiranya ibadah kita itu sah untuk semua ulama. Jadi termasuk itu yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, bahwasanya itu termasuk min babil wara'. Jadi termasuk babul wara', wara' kita menghindar daripada yang syubhat. Wara' dalam makanan, dalam minuman, dalam harta. Wara' dalam menjauhi kemaksiatan. Termasuk wara' di sini adalah kita meninggalkan suatu ibadah, suatu hukum yang dikatakan oleh sebagian ulama yang lain hukumnya haram. Atau kita melakukan sesuatu yang bukan wajib tapi dikatakan oleh sebagian ulama yang lain hukumnya wajib. Ini tidak wajib menurut mazhab kita, tapi menurut mazhab yang lain wah, kita warok, ya, sebagai sifat warok kita lakukan hal tersebut walaupun sebenarnya itu tidak wajib, untuk keluar daripada khilafnya pendapat ulama yang mengatakan itu adalah wajib. Yang berarti kalau kita tidak melakukannya menurut ulama yang lain, kita dianggap meninggalkan sesuatu yang wajib. Atau sebaliknya, kita tinggalkan sesuatu yang mubah menurut kita tapi itu tidak mubah menurut ulama yang lain. Ya, itu termasuk mimba bil wara'. Ya, jadi termasuk di sini. Jadi yang afdal dikatakan qasar. Kenapa? Karena kalau kita itmam berarti sholat kita tidak sah menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa kok kalau misalnya qasar afdal itu kalau harus 123 kilo atau salasa marah? Kenapa kok tidak langsung aja? Walaupun marhalaten langsung kita katakan al-afdal ga gasar, kok harus nunggu salah sama rahil 123 kilo? Maka di situ kita ketahui bahwasanya Imam Abu Hanifah dalam menentukan perjalanan itu dianggap jauh atau dekat, safar tawil atau safar gasir, itu berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi pendapatnya Imam Abu Hanifah safar tawil itu salah sama rahil marahil. Imam Abu Hanifah salah sama marahil. Imam Syafi'i marhalaten. Jadi kalau cuma marhalaten, perjalanan seseorang tidak sampai salah sama marahil, berarti tidak boleh gasar menurut Imam Abu Hanifah. Jadi artinya kita lebih baik itmam. Karena kalau kita gasar berarti menurut mazhab Imam Abu Hanifah sholat kita tidak sah. Selain sebab yang tadi ya. Apa sebab yang tadi? Selain kalau kita itmam pahalanya lebih banyak karena masakohnya lebih banyak, selain karena itmam adalah yang asli, gosor itu bukan as. Ini kita katakan seperti itu. Marhaban bika ila adunah Allah barang. Kita lanjutkan tadi masalah apa? Afdal itmam apa afdal gah? Besar ya. Jadi kita katakan sudah kita ketahui mazhabnya Imam Abu Hanifah adalah ghasar itu azimah wajib. Ya, sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam babul jama'. Jadi di dalam bab jama', jama' ya. Jama' takdim atau jama' takhir. Nah, itu jama' menurut Imam Abu Hanifah hukumnya tidak boleh. Ya, oleh karena itu kita dianjurkan tidak jama' khurujan min hilafil Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh jama' kecuali fil hajj. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat melakukan salat jama' itu di waktu haji. Jadi sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan jama' itu untuk ibadah haji. Yang tidak ibadah haji maka tidak boleh ya. Tapi ulama yang lain mengatakan jama'nya Rasul bukan untuk nusuk, bukan untuk ibadah haji, tapi karena safar, karena melakukan perjalanan, mau dia perjalanannya haji atau yang lain, maka hukumnya boleh jama'. Di sini Imam Abu Hanifah jama' tidak boleh, tapi ghasar hukumnya malah wajib Imam Abu Hanifah. Nah, kita dianjurkan keluar daripada khilafnya Imam Abu Hanifah kalau perjalanan kita adalah 123 kilo atau salasah marahil fa'aksar atau lebih. Walam yukhtala fi jawazi qasri, dan tidak ada khilaf fi jawazi qasri dalam bolehnya dia untuk melakukan qasar. Fa innal afdhalahul qasar, maka kalau dia seperti itu, kalau dia seperti itu maksudnya kalau dia perjalanannya 123 kilo dan qasarnya dia ini diperbolehkan oleh semua ulama, maka yang afdal hukumnya gah final afdal al-qasar min ibtida'i safari, min ibtida'i safarihi, tidak perlu dia harus ya melakukan perjalanan dan melewati masafah 123 kilo, tidak, yang penting sudah keluar dari kota maka sudah boleh dia gah, boleh qasar, boleh jama'. Jadi ketika keluar dari kota ya, kalau kita keluar dari sini ya minimal kita keluar dari kota Bangil. Ketika keluar dari perbatasan kota Bangil, di Gempol, bahkan di Beji, di Porong, sudah boleh kita gosar, boleh kita jamak ya. Jadi dianjurkan dan yang afdal adalah gosar dimulai semenjak keluar dari kotanya dia. Bukan harus terlebih dahulu melewati 123. Itu tujuan. Jadi kalau seseorang sudah mengetahui tujuannya dan tujuannya dia ya adalah 123 kilo atau lebih, maka yang afdal baginya adalah qasar dan tidak harus melewati jarak tersebut, tapi semenjak awal safar sudah dianjurkan untuk qasar. Khurujan min khilafi Abi Hanifah, untuk keluar daripada khilafnya Imam Abu Hanifah, fa innahu yujibul qasar. Imam Abu Hanifah mewajibkan qasar hina izin. Hina izin kapan? Ketika perjalanannya masafahnya salasah di dalam ta'liq. Lakin haqqaqa al-allama al-kurdi, tapi al-imam al-kurdi telah mentahqiq anna salasah marahil inda Abi Hanifah la tujawizu marhalatin indana. Kan tadi kita katakan bahwasanya Imam Abu Hanifah mengatakan ghasar itu boleh kalau tiga marhalah. Tapi Imam Kurdi, ini pendapat Imam Kurdi ya, Imam Kurdi mentahqiq ya bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh ghasar kecuali Salah sama rahil bahkan hukumnya bukan hanya boleh tapi wah. Salah sama rahil menurut Imam Abu Hanifah itu sama dengan marhalatin menurut mazhab Syafi'i. Jadi tiga marhalah menurut Imam, tapi ukuran mereka berbeda, ngitungnya berbeda. Jadi tiga marhalah menurut Imam Abu Hanifah sama dengan dua marhalah, bahkan la tujawis, bahkan tidak sampai marhalatin indana menurut mazhab kita. Fa'ala hada, berarti kalau berpatokan dengan ini, dengan dasar ini, yakunul qasru afdal mutlaqan, berarti qasr afdal secara mut. Apa artinya secara mutlak? Ya maksudnya mutlak ini apa? Baik semasa baik safarnya marhalaten atau salah samarah atau lebih, sama aja artinya mutlakon. Ya, tidak ada tafsil, tidak ada perincian. Yang afdol bagi musafir adalah gosor. Ini yang dikatakan oleh siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Kita lanjutkan. Walau ta'aradul qasru wal jama'ah hina izin. Bagaimana kalau ada seseorang, ada musafir, yang dia bisa gosor, tapi kalau gosor tidak bisa jama'ah. Dan tidak bisa sholat jama'ah. Tidak bisa sholat jamaah. Kalau dia sholat jamaah tidak bisa, kan bisa terjadi itu kan. Jadi dia mendapatkan jamaah, tapi jamaah itu sholatnya itmam. Kalau dia mau gosor bersama mereka, dia harus jadi imam. Tapi ini tidak memungkinkan dia jadi makmumnya. Tapi kalau dia tidak sholat sama mereka, sholatnya menjadi sholat sendiri. Tapi bisa gosor. Apa yang afdal sholat berjamaah bersama mereka yang mereka sholatnya itmam? Apa yang afdal sholat sendiri tapi bisa? Yang afdal yang mana? Hah? Baca dulu, nanti salah akhirnya. Kudimal qalahul bajuri, ya, didahulukan gosar. Hina izin, tapi ya hina izin. Ya apa ketika hina izin ketika itu? Apa maksudnya ketika itu? Ketika perjalanannya sampai tiga mar, lah, jadi dianjurkan gosar walaupun kalau gosar dia tidak sholat jamaah. Karena kalau tidak gosar berarti dia tidak sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, dengan dasar itu maka didahulukan gosar walaupun tidak sholat berjamaah daripada sholat berjamaah tapi tidak gosar dan tidak sah menurut mazhab Imam. Qalahul Bajuri, disebutkan oleh Imam Bajuri. Qafil Bujairi mi'anil hafni, dan disebutkan di dalam kitab Bujairimi dari Imam Al-Hifni, innal idmam afdal. Nah, berarti ada khilaf. Itu kan disebutkan oleh Imam Bajuri. Tapi Imam Hifni mengatakan bahwasanya yang afdal adalah itmam. Itmam tapi bisa sholat berjamaah daripada gosor tapi sholatnya sendiri. Kenapa? Li'anna mahalla mura'atil khilaf malam yu'arid sunnatan sorihatan. Kita kan dianjurkan tadi gosor daripada kita sholat berjamaah tapi tidak goh. Kenapa? Karena khurujan min khilaf Imam Abu. Tapi Imam Hifni mengatakan tidak, lebih baik sholat jamaah aja. Kenapa? Karena tidak perlu kita khurujan min khilaf Abu Hanifah. Itu yang dianjurkan khurujan min khilaf selama tidak bertentangan dengan sunnah yang sori. Tidak bertentangan dengan sunnah yang sori, yang jelas. Dalam ta'liq disebutkan undur surut sunniyatil khurub minal khilaf fi shafhat 287. Kembalilah kalau melihat syarat kapan kita dianjurkan keluar dari khilafnya ulama, di situ ada syarat 3. Nah, di situ salah satunya syaratnya adalah an la yu'arid sunnatan sori atan, halaman 287. Coba kita lihat sebentar. 86. Ya, di sini 87, itu 86. Nah, itu syarat keduanya itu. Ya, syarat keduanya an la yukhalif, dalam ta'liq juga ya. An la yukhalif sunnatan sabitatan sahihatan aw hasana. Hendaknya kita ini dianjurkan untuk keluar daripada khilafnya ulama selama tidak bertentangan dengan sun. Wa min furu'ihi annahu yusannu raf'ul yadain fi shalah. Termasuk daripada dasar ini, atas dasar syarat ini, maka disunahkan seseorang mengangkat kedua tangannya fi sholah. Ketika kita sholat takbir, kita mengangkat kedua tangan. Kemudian i'tidal, kita mengangkat kedua, dan seterusnya. Walam yura khilafu man qala bi ibtalihi as-salata minal Hanafiyah. Dan kita tidak perlu melihat kepada pendapatnya sebagian ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya ketika mengangkat tangan di dalam sholat, hukumnya bisa sholatnya menjadi batal. Tidak perlu. Karena apa? Karena mengangkat tangan itu sudah ditetapkan dalam sunnah. Jadi sunnah tidak perlu ditinggalkan. Kalau sunnah sudah jelas-jelas, sudah sorry ya, tidak usah ditinggalkan karena khurujan minal hilaf. Tidak usah melakukan sunnah ini. Ya, karena kalau kita melakukan sunnah ini nanti tidak sah menurut sebagian ulama. Ya, tidak perlu. Karena sunnah ini sunnah yang sudah jelas. Tidak perlu kita meninggalkan sunnah yang sudah jelas demi untuk keluar dari khilaf sebagian ulama. Nah, ini maksudnya. Ya, nausabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayat nahwi khamsina sahabian. Mengangkat tangan ketika sholat hukumnya sunnah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui sanad 50 sahabat. Kemudian amma man ikhtulifa fi jawazi qasri. Adapun seseorang yang diperselisihkan bolehnya dia menggosor sholat atau tidak boleh. Kamallahin yusafiru fil bahar, seperti awak kapal, nahkoda kapal dan anak buahnya, malah itu ya, yusafiru fil bahar, yang mereka ya melakukan perjalanan melalui laut, ya, wa ma'ahu iyaluh, dan ada bersama mereka di atas kapal tersebut keluarganya, fi safinatin, dalam kapal tersebut. Wa man yudimu safar, dan yang kedua juga yang ada khilaf adalah man yudimu safar mutlaqan, seseorang yang selalu pekerjaannya ada di perjalanan, seseorang yang selalu seperti ya supir bis, setiap hari dia safar Jakarta Surabaya Jakarta tiap hari, jadi tiap hari musafir, apa dia tiap hari boleh gosor boleh jamak? Setiap hari gosor jamak, gosor jamak, gosor jamak. Jadi sepanjang tahun gosor jamaah. Paling libur hari raya Idul Fitri itu aja nak gosor nak jamaah. Apa boleh dia gosor jamaah setiap hari seperti itu? Hah? Boleh? Boleh ya. Fatwanya ini. Kita katakan boleh menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi itu tidak boleh menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi seseorang yang selalu melakukan perjalanan tidak boleh gosor, tidak boleh jamak. Karena kalau gosor jamak, akhirnya setiap hari malah gosor jamak. Kalau dia Ramadan setiap hari malah tidak puasa. Jadi tidak boleh dia harus gosor, harus ninggalkan gosor, harus ninggalkan jamak, harus juga berpuasa di waktu bulan. Apalagi puasa kan 30 hari bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Padahal pekerjaannya tiap hari nyupir, tiap hari fi safar. Berarti kalau dia tidak berpuasa, kapan kodoknya? Ya kan? Oh, dia setiap hari kerjanya fi safar. Ya, kita katakan walaupun seperti itu, ya kita tetap bahasanya mazhab Imam Syafi'i tetap boleh gosar, boleh jamak, boleh tidak berpuasa. Ya, tapi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh. Nah, bagi yang orang seperti ini selalu di dalam perjalanan hidupnya, maka lebih baik tidak usah gosor, lebih baik tidak usah jamak, lebih baik berpuasa di waktu bulan. Kenapa? Khurujan min khilafil Imam Ahmad, untuk keluar daripada khilafnya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga yang pertama tadi, yaitu yang melakukan perjalanan dengan kapal, mengajak keluarganya di kapal tersebut, maka Imam Ahmad juga tidak memperbolehkan gosor dan jamak. Menurut Imam Ahmad tidak boleh gosor, tidak boleh jamak. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak ada bedanya. Mau dengan perjalanan darat, mau perjalanan laut, mau mengajak keluarganya atau tidak, hukumnya sama. Yang penting dia melakukan perjalanan jauh, maka boleh gosor, boleh jamak. Tapi lebih baik tidak usah gosor, tidak usah khurujan min khilafil Imam. Nah ini, fal itmam lahu afdal khurujan min khilafil Imam Fa'innahu yujibul itmama alaihi mutlaqan, maka ketika itu Imam Ahmad mewajibkan apa? Itmam, sholat 4 rakaat. Sawa'un balagha safaruhu salasa marahil awla, baik perjalanannya sampai tiga marhala atau aula. Waru iya madhabuhu fi salasi marahil. Kalau misalnya kita katakan perjalanan orang tersebut, anggaplah yang supir itu Jakarta Surabaya, berarti kan salah sama rahil lebih itu. Ya, kita katakan tadi yang lebih baik enggak usah gosor kan? Kalau dia enggak gosor, berarti enggak sah menurut Imam Abu Hanif, karena gosor menurut Imam Abu Hanif bahwa kalau dia gosor enggak sah menurut Imam A, karena dia yudimus safar, karena dia selalu di dalam perjalanan, dan yang selalu dalam perjalanan Imam tidak boleh gosor. Kalau gosor tidak sah, jadi dia gosor tidak sah, dia itmam tidak sah menurut dua madhab. Ya, tapi kita katakan lebih baik tadi yang yudimus safar, lebih baik tidak usah gosor. Padahal kalau dia tidak usah gosor dengan alasan keluar daripada madhabnya Imam Ahmad, akhirnya nantinya sholatnya dia dianggap tidak sah menurut mazhabnya. Kenapa tidak kita katakan lebih baik gosor biar sah menurut Imam Abu Hanifah, tapi nantinya tidak sah menurut Imam? Kok kita katakan sebaliknya, waru'iya mazhabuhu, kita lebih dahulukan, kita lebih perhatikan mazhabnya Imam Ahmad fi salasi marahil, dalam perjalanan tiga marhalah, duna mazhab Imam Abu Hanifah, tanpa kita lebih mendahulukan mazhabnya Imam, limuwafaqatihi al-asal. Karena kalau kita tidak gosar, itmam itu adalah sesuai dengan hukum asli. Wahwal itmam. Jadi mazhabnya Imam Ahmad tidak boleh gosar, lebih kita dahulukan karena sesuai dengan hukum asli. Yang ketiga, mahallu afdaliyatil gosar malam tafut bisababihil jamaah. Kita katakan tadi bahwasanya gosor itu afdol. Baik kita katakan ketika salah sama rahil kan, ataupun seperti mana sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurdi mutlakon, walaupun di bawah salah sah. Nah, kalau kita katakan gosor afdol, malam tafud bisa babihil jamaah. Tadi sudah sebutkan tadi, selama tidak ketinggalan sholat berjamaah. Kalau kita gosor, kita ketinggalan sholat jamaah, lebih mendahulukan mana? Hah? Apa gosor apa jamaah? Tadi kan sudah lewat barusan. Imam Baijuri mengatakan gudimal, Imam Hifni mengatakan gudimat al-jamaah. Imam Hifni mengatakan lebih baik dahulukan jamaah. Imam Baijuri mengatakan lebih baik dahulukan gosor. Jadi gosor tapi tidak bisa sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah tidak bisa. Nah, tapi di faedah yang sekarang ini dikatakan bahwasanya yang afdol gosor selama tidak meninggalkan sholat berjamaah. Bi an lam tujad illa khalfa mutim. Yang sekiranya sholat berjamaah itu tidak didapatkan kecuali imamnya adalah yang sholatnya itmam. Nah, boleh kan makmumnya gosor, sholatnya imam itmam? Boleh apa enggak boleh? Nah, boleh. Wa illa fa mura'atuha aula. Wa illa apa? Kalau tidak ketinggalan sholat berjamaah, maka lebih baik kita gosor. Inlam yablu safaruhu salasa. Nah, wa illa kalau sekiranya ketinggalan sholat berjamaah, famura'atuha, mendahulukan sholat berjamaah, aulah lebih utama. Kalau kita gosor tidak sholat berjamaah, lebih baik kita utamakan sholat berjamaah daripada kita gosor. Illam yablu safaruhu salasa marahil. Jika perjalanannya tidak sampai tiga marhala. Wa kadza in balaghaha. Begitu juga bahkan walaupun sampai tiga marhala, tetap kita lebih dahulukan sholat berjamaah. Khilafan li ibni mahrumah. Kecuali pendapatnya Imam Bamah Rama. Kalau tiga marhala lebih baik kita gosor, karena mungkin dia melihat mazhabnya Imam Abu Hanifah. Faham ya? Jadi intinya kita membicarakan tentang afdol gosor atau itmam. Jadi kita ya, kita simpulkan bahwasanya yang afdol adalah itmam, kecuali kalau perjalanannya lebih daripada tiga marhala atau lebih, maka yang afdol ketika itu gosor. kecuali Imam Qurdi tadi ya, mutlakon, tapi tidak kita sebutkan sudah. Ya, ini kesimpulan. Kecuali kalau perjalanannya dia salah sama roh, maka yang afdal gasar. Itu pun kalau kita tidak ketinggalan sholat berjamaah. Kalau ketinggalan sholat berjamaah, itu ada khilaf. Imam Bejuri mengatakan lebih baik goh. Imam Hifni mengatakan lebih baik itmam. Min surutil gasar an-niyah. Gasar diperbolehkan. Ruhsah. Ya, boleh bagi musafir. Ya, as-safaru qit'atun minal azab. Orang melakukan perjalanan itu termasuk bagian daripada azab. Karena kita ya, pisah dari keluarga, pisah juga dari teman-teman yang biasa kita duduk bersama mereka, juga kita tinggalkan rumah yang menjadi tempat kebiasaan kita di situ berada, juga kita tinggalkan mungkin pekerjaan, juga di dalam perjalanan kita merasa tidak aman seperti di rumah, kita membawa barang juga mungkin perlu tenaga, tidak bisa mandi, tidak bisa apa-apa ke kamar mandi, tidak seperti kita seperti di rumah. Jadi itu semuanya ya, sesuatu yang tidak kita anggap enak kan gitu. Ya, karena musafir itu ada sesuatu yang tidak mengenakan, maka di dalam agama diberikan kemudahan. Ya, kemudahannya boleh gosor, boleh jamak. Jadi jamak boleh, tidak usah harus sholat setiap sholat di waktunya, setiap sholat di waktu. Boleh gosor, tidak harus 4 rakaat, boleh tidak puasa Ramadan dan seterusnya. Ya, termasuk kemudahan di sini adalah gosor, tapi harus ada syarat. Nah, syaratnya banyak. Salah satu syaratnya. Ini mungkin disebutkan satu-satu ya syaratnya. Per bab disebutkan syarat-syaratnya. Itu bab itu semuanya syarat. Syarat yang pertama harus ada niat. Innamal a'malu. Kalian tahu orang itu sholatnya gosor 2 rakaat sholat duhur 2 rakaat. Ini orang sholat gosor apa orang ini lupa? Ya, yang membedakan apa? Niat. Dia musafir. Dia sholat duhur 2 rakaat. Cuma belum tentu musafir itu gosor. Bisa jadi musafir itu Nah, dari mana kita mengetahui musafir itu gosor atau itmam? Jadi ini, kalau dia tidak niat, tapi sholat duhurnya 2 rakaat, ya berarti dia lupa kurang 2 rakaat dan hukum sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia niat, berarti dia sholatnya sah, berarti dia mengambil rukhsah gosor. Nah, ini membedakan niat. Kapan? Berarti artinya harus kita niat. Kapan kita niat? Ketika kita gosor, kapan kita niat? Ketika kita takbiratul, ketika kita takbiratul ihram, disitulah kita niat. Ketika takbir kita diharuskan niat sholat, dan niat sholat yang harus dihadirkan di hati kita adalah apa? Ya, pertama al-ghasad. Apa ghasad? Niat melakukan sholat. Ghasad yakni qasdus sholah, niat melakukan sholah, melaksanakan sholat. Kedua apa? Ta'yin. Kedua harus menentukan apa sholat kita ini. Kita mau sholat apa? Ditentukan. Kita mau sholat duhur, kita mau sholat asar, kita mau sholat maghrib. Harus ada di hati kita dihadirkan, ana mau sholat maghrib, ana mau sholat duhur, ana mau sholat asar. Ta'yin. Dan ketiga, al-fardi. Harus dihadirkan dalam hati kita kalau kita ini sholat duhur itu sholat yang fardu. Sholat yang wajib, bukan sholat sunnah. Itu ada di lintasan hati kita. Jadi cukup niat sholat duhur yang wajib. Selesai sudah. Jadi selain itu tidak wajib. 4 rakaat tidak wajib. Ana niat sholat duhur 4 rakaat tidak wajib. Ana niat sholat duhur makmuman wajib ya. Ana niat sholat duhur adaan qadaan pun tidak wajib. Adaan tidak wajib. Qadaan tidak wah. Lillahi ta'ala tidak wajib. Lillahi ta'ala pun tidak wajib. Cukup ana niat sholat duhur yang wajib. Itu sudah cukup. Itu tapi dihadirkan di dalam. Kapan dihadirkan dalam hati? Ketika takbiratul ihram. Nah, nanti ada tambahan niat yang wajib selain 3 hal itu, yaitu kalau sholatnya dia berjamaah dan dia menjadi makmumnya, maka ditambah dia niat untuk menjadi makmum atau niat sholat berjamaah. Kalau imam tidak wajib niat berjamaah kan, tapi makmum wajib niat sholat berjamaah. Tapi imam tidak wajib sholat berjamaah, kalau tidak niat ya tidak dapat pahalanya. Kalau mau dapat pahala sholat berjamaah, imam juga harus nih niat. Nah, kalau ditambah lagi, kalau dia nantinya sholatnya sholat qasar, ditambah lagi harus niat. Jadi niat sholat duhur yang wajib ma'amum, maka kemudian dia niat qasar. Semuanya dihadirkan dalam hati ketika takbiratul. Bisa? Semuanya dihadirkan dalam hati dalam waktu takbiratul ihram. Bisa apa nak bisa? Bisa. Masa nak bisa? Karena hanya membayangkan. Membayangkan apapun dalam waktu yang singkat bisa kok. Anda bayangkan. Oh, barusan anda bayang no, makan, minum, habis. Dalam cuma 2-3 detik kan gitu. Jadi artinya jangan dianggap berat. Kadang-kadang orang kan menganggap, waduh, harus dalam waktu sesaat. Dalam takbir. Duh, masa bisa sih? Wah, ente masih enak itu pendapatnya mutaakhirin. Kalau pendapatnya mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin mengatakan bukan hanya tiga hal tadi yang harus dihadirkan dalam hati, tapi ente harus menghadirkan dalam hati setiap pekerjaan sholat dari awal sampai akhir. Mulai takbir, qiyam, baca fatihah, ruku, i'tidal, sujud, terus sampai salam. Itu semuanya harus dihadirkan dalam masa ente membaca takbiratul. Bisa? Ada yang bisa? Bisa mana bisa? Itu pendapat ulama mutaqaddimin harus seperti itu. Tapi untungnya mutaakhirin mengatakan tidak wajib. Karena itu susah bagi orang-orang seperti kita ini ya. Kalau orang-orang yang top-top akan mudah bagi mereka. Tapi karena kita pikirannya hanya makanan, minuman, keluarga, dunia. Ya kan? Jadi menghadirkan itu akan tidak terbiasa. Nah, jadi cuma tiga hal ditambah 4-5 hal tadi dihadirkan dalam waktu kita membaca takbiratul. Jadi niat sholat duhur yang wajib makmuman ghasran lillahi ta'ala. Lillah tidak usah. Allahu Akbar. Nah, ini niat kapan? Ketika takbiratul. Kalau kita takbir belum niat ghasr. Allahu Akbar. Baca fatihah habis. Oh iya, anak belum niat ghasr tadi. Apa boleh dia niat ghasr ketika ingat? Hah? Tidak boleh lagi dia niat ghasr. Selesai sudah waktu niat sudah, ha? Oh, kalau gitu anak mau batalkan. Mau ngulang takbir lagi. Apa boleh dia batalkan dan mengulang takbir? Tidak boleh dibatalkan. Sholat fardu tidak boleh dibatalkan. Haram dibatalkan dia. Jadi makanya orang yang was-was batalkan. Ah, batalkan. Batalkan anak ulang takbirnya. Itu, ha? Haram, dosa. Ya, habis itu dia juga tidak percaya dengan apa yang dianjurkan oleh syariat. Habis itu buang-buang waktu ngulang-ulang takbir. Habis itu ketinggalan banyak daripada sholatnya imam. Tidak baca surat bisa jadi kan gitu. Bahkan fatihah pun kadang-kadang tidak baca semuanya. Ya, gara-gara was. Hanya karena was-was seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita sholat, niat ghasr ketika takbir. Kalau tidak niat ketika takbir, maka berarti kita harus itmam, ya. Dan niat harus takbir. Jadi kalau niat ghasr sebelum takbir belum juga dianggap. Harus ketika takbir harus niat lagi. Sebelum takbir tidak dianggap. Ya, adalah syarat yang pertama. Nah, baru dikatakan tafsilnya di sini. Apa itu masalah yang berkaitan dengan niat ghasr? Faidah al-ula, yustarad lil ghasr niyatuh. Disyaratkan di waktu kita ghasr, niyatuhu niyatul ghasr. Harus kita niat. Wa mislu niyatihi ma law nawadhu dhuhur masalan rak'atain. Sama juga seperti niat ghasr kalau kita niat salat duhur tapi dua. Anah mau niat mau salat duhur dua rakaat. Tidak ada lintasan kita ghasr tapi ana niatnya mau salat. Ya sudah niat salat duhur dua rakaat itu artinya ghasr. Artinya sama saja dia niat ga. Walam yan masalan rakaatain. Walam yan witarkhisan dan dia tidak berniat untuk mengamalkan rukhsah. Kama qalahul imam sebagaimana dikatakan oleh imam siapa? Imam siapa? Imam siapa? Imam Samudra. Imamul Haramain. Ya, kalau dikatakan imam tidak disebut namanya berarti Imamul Haramain. Ya, kalau disebut namanya kan jelas Imam Syekh Zakaria, Imam Ibn Hajar, Imam Romli, ini imam. Ini kok tidak jelas imam-imam ini kok mau dikira yang baca kasab semuanya kan? Jadi kalau sudah disebutkan hanya imam, sudah kaidah menurut mereka, itu imam pasti maksudnya adalah Imamul Haramain. Ya, siapa itu Imamul Haramain? Imamul Haramain, ma'ruf. Imamul Haramain adalah Abdul Malik Al-Juwaini. Abdul Malik Al-Juwaini. Ya, gurunya Imam Al-Ghazali. Gurunya Imam Al-Ghazali. Imamul Haramain. Yang mana Imamul Haramain kalau ngomong ini ada gagapnya sedikit. Imamul Haramain kalau ngomong ada, ya, dia menjelaskan sebabnya karena dia waktu masih bayinya ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal kepada pembantunya. Suatu ditinggal masih bayi dibawa oleh pembantunya ke rumah tetangganya, dan di rumah tetangganya ini ada perempuan yang sedang menyusui. Akhirnya disusui oleh tetangga perempuan tersebut. Maka ketika Imamul Haramain tahu anaknya yang masih kecil, ayah Imamul Haramain ya, bayinya ini Imamul Haramain, tahu telah nyusu dengan wanita yang tidak jelas siapa itu, akhlaknya siapa, langsung dia muntahkan, dia usahakan apa yang diminum bayi daripada susu itu dimuntahkan. Jadi jarinya ayahnya dimasukkan ke dalam tenggorokan anaknya. Muntah-muntah bayinya. Sampai keluar semuanya air susunya. Dan dia mengatakan anak takut apa yang dia minum menjadi sebab rusaknya anak punya akhlak, menjadi sebab rusaknya agama anak, karena minum susu orang yang tidak jelas siapa itu. Ini kalau cuma satu kali minum susu, dan itu pun juga bukan haram, bukan apa, apalagi kalau kita makan haram, apalagi ya kalau jelas-jelas haramnya bukan subhat lagi. Imam Abu Yazid Al-Bustami ya susah menghafal, susah memahami pelajaran, sehingga dia cari sebab-sebabnya sampai bertanya kepada ibunya. Ya, kemudian dia mengatakan kepada ibunya, coba ingat-ingat apa ada sebab yang dengan sebab itu anak ini bisa menjadi tidak bisa menghafal dengan lancar, tidak bisa memahami dengan lancar. Katanya ibunya, mungkin ada satu sebab yang anak pikir mungkin itu. Apa sebabnya? Ketika anak hamil kamu, kandung kamu, anak ngidam makan keju. Kemudian anak lihat di depan rumah tetangga itu ada yang sedang menjemur keju. Karena anak ngidam, kepingin orang ngidam kan, oh, enggak mau harus dituruti biasanya. Jadi anak cuma ngambil sedikit nyicipi biar menghilangkan ngidam anak. Katanya Imam Abu Yazid Al-Bustami, oh berarti itu sebabnya. Kamu belum minta maaf? Belum. Akhirnya dia minta maaf kepada tetangganya, dia ceritakan begini. Setelah minta maaf, baru dia bisa mudah menghafal, mudah memahami pelajaran. Kalau ini cuma sedikit dan itu pun karena disebab dia waktu itu hamil. Apalagi yang jelas-jelas makan. Jadi kita apa? Imamul. Jadi kalau dikatakan imam, berarti maksudnya adalah Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Kalau dikatakan Al-Imam Al-Hasan, berarti maksudnya Imam Hasan Al-Basri. Kalau dikatakan Syekhul Islam, berarti maksudnya adalah Syekh Zakaria Al-Ansar. Mana tadi? Kama qalahu al-imam. Wa ma law qala uaddi salata safar, boleh juga ketika takbiratul ihram dia tidak niat gosar tapi dia berniat aku melaksanakan salatnya orang yang musa. Ya, anah niat anah mau salat sekarang ini salat duhur, salatnya orang yang musafir. Ya berarti maksudnya gosar. Boleh kama qalahul mutawali. Faedah tsaniyah. Min syurutil ghasar at-taharus amma yunafi niyatil ghasar. Termasuk syarat ghasar harus dia menghindari amma daripada sesuatu yunafi niyatil ghasar yang bertentangan dengan niat ghasarnya dia. Fi dawami shalah, sepanjang salatnya dia. Jadi sepanjang salatnya dia jangan ada niat yang bertentangan dengan niat ghasar. Dia sudah niat ghasar ketika takbiratul ihram. Berarti niatnya sudah sah kan? Ketika membaca Fatihah dalam hatinya ana itmam aja. Karena lebih baik afdal it Idmam Anda kan tidak sampai 123 kilo. Tapi rugi juga ya. Capek juga kalau idmam. Ah, Anda gosar aja. Boleh? Tidak boleh dia gosar lagi. Harus dia ketika itu? Tidak kita katakan batal sholatnya ya. Tetap sholatnya boleh. Dasar sah, tidak batal. Tapi dia harus harus 4 rakaat. Loh, tapi Anda niat gosar tadi. Walaupun. Karena apa? Karena dia tidak boleh gosar lagi. Sebabnya karena dia menghadirkan niat di dalam hati yang bertentangan dengan niat, yaitu niat id. Tapi kalau dia setelah takbir dan niat gosar ketika takbir, setelah takbir dia ragu, gosar apa enggak ya, enaknya ya, gosar apa enggak, ah gosar aja, boleh apa enggak boleh, boleh apa enggak boleh, boleh ya, enggak boh. Tidak boleh. Kalau sudah ragu pun juga tidak boleh. Jadi ragu dia. Mau gosar? Tidak gosar. Padahal ketika takbir sudah niat. Kalau ragu di waktu takbir, ya tidak sah, jelas sudah. Harus jazam. Harus syaratnya niat. Harus jazam. Harus pas. Pasti. Tidak pasti. Gosar apa tidak ya? Pokoknya anda takbir dulu. Tidak sah sudah. Ya, begitu juga ketika ragu. Setelah takbir dia ragu. Gosar? Tidak gosar. Tidak. Ya kalau dia ah anak itmam aja sudah enggak usah gosar, jelas sudah kan memang aslinya wajib. Nah, tapi kalau ternyata pilihannya adalah ah gosar aja, tetap tidak boleh karena dia sudah ragu dalam niat gosar. Jadi enggak boleh ragu. Enggak boleh meragukan gosar apa tidak sampai selesai salat. Kalau dia ragu dalam keadaan salat apa dia mau gosar atau tidak, maka tidak boleh gosar dan harus. Nah, ini yang dikatakan sini. Kaniyatil itmam. Ya, apa yang bertentangan dengan niat gosar? Yaitu niat itmam. Wataradud, ini yang Anda sebutkan barusan. Wataradud, syak, ragu. Fi annahu yaksur au yutim. Dia ragu dalam hatinya, apa Anda mau sholat gosar, apa Anda mau sholat itmam. Maka ketika itu, dia tidak boleh lagi sholat gosar, tapi harus Wasak fi niyatil gosar. Begitu juga yang bertentangan dengan niat gosar adalah syak, keraguan. Ragu ya, beda apa enggak dari sama yang tadi. Kalau tadi ragu apa gos, apa mau salat gosar, apa imam. Kalau ini apa dia niat gosar tadi apa ti? Habis takbir, tadi anda niat apa enggak ya kutu takbir. Kalau ternyata ketika itu dia ingat, oh iya, anda niat tadi kok, anda niat gosar, boleh gosar? Boleh? Tidak boleh. Ini kan contoh yang bertentangan dengan niat gosar, yaitu ragu dalam niat. Jadi kalau sudah ragu, mana gosar apa enggak? Walaupun kemudian dia ingat ternyata dia niat gosar, maka tetap tidak bu, harus itmam. Ya, wasak fi niyatil gosar. Wa inta zakar. Ya, kalau ditanya dibaca setelah ini jawabannya. Wa inta zakar fil hal. Walaupun menjadi ingat ketika itu juga, kalau dia apa? Anahu nawahu. Kalau dia telah nih. Niat gosar tetap tidak boleh gosar. Jadi intinya syarat dalam gosar adalah niat ketika takbiratul ihram. Dan niat gosar tidak boleh dibatalkan dengan niat imam. Kalau dia rubah dengan niat imam, walaupun berubah lagi pikirannya, tetap tidak boleh dan juga tidak boleh ada keraguan. Keraguan mau gosar apa tidak, begitu juga keraguan apa niat, apa dia niat gosar atau tidak. Walaupun ternyata dia ingat bahwasanya dia telah niat, maka tidak boleh gak. Faedah yang ketiga, lo ahroma walam yanbil gosar. Ada seseorang takbiratul ihram dan ketika takbir dia tidak niat gak. Fafasadat sholatu, kemudian sholatnya menjadi batal. Fafasadat sholatu, sholatnya menjadi lazimahul itmam, harus itmam. Apa artinya? Seseorang sholat duhur, musafir ya, safar towil, dan ketika takbir dia tidak niat gosar, niat imam berarti Fatihah. Kemudian ketika dia baca Fatihah, di tengah-tengah baca Fatihah misalnya keluar angin, apakah boleh dia niat imam? Apakah boleh dia niat imam? Apa boleh dia niat gosar? Hah? Niat imam diteruskan sholatnya ya, tentunya harus wudhu terlebih wudu. Jangan dipikir diteruskan enggak ya. Wudu dulu. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya di sini. Ketika dia wudu lagi, dia mau ngulang lagi sholat dari awal. Nah, sekarang dia mau sholat lagi ini, ketika takbir dia mau niat gosor. Boleh apa enggak boleh? Baca dulu. Boleh apa enggak boleh? Hah? Tadi sudah dibaca tadi. Lazimahul? Itu jawabannya sudah. Lazimahul itmam. Harus itmam. Enggak boleh dia niat go? Jadi ini kadang-kadang kan terjadi nih ya. Jadi kita hendak niat gosor, kita sholat. Kemudian batal, wudhu lagi, mau sholat lagi. Tapi ketika sholat kedua, dia mau niat go? Itu enggak boleh. Karena sholat yang pertama sudah tidak niat gosor, walaupun kemudian batal, maka ketika mau sholat lagi, tetap dia harus sholat id. Kecuali kalau sholat pertama, dia niat gosor, batal di tengah sholat. Boleh dia wudhu kemudian sholat lagi dengan niat gosor. Tapi ketika sholat pertama dia niatnya sholat itmam, maka ketika batal sholat lagi harus. Ketika sholat pertama niat gosor, ketika batal sholat lagi harus niat itmam. Ya, ini artinya lazimahul itmam. Bikhilafi ma lau sholat fagidu tahuren. Akan berbeda hukumnya. Jika sholat seseorang yang fagidu tahuren. Apa fagidu tahuren? Orang yang tidak mendapatkan dua hal yang digunakan untuk bersuci, yaitu air dan debu. Fagidu tahuren, mau wudu tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu. Mungkin dia terkunci di ruangan, di kamar atau apa, tidak ada debu, tidak ada air juga di situ. Wajib sholat? Hormatan? Wajib sholat. Walaupun nanti wajib sholat, wajib diulang sholat. Yang penting di saat waktunya sholat dia harus. Nah, sekarang dia kebetulan musafir. Apa boleh dia gosor ketika itu? Sholatnya boleh gosor. Dia musafir. Hah? Boleh gak? Gosor. Boleh gosor. Dia gosor. Di tengah-tengah sholat batal. Wudu lagi, bukan wudu lagi, tidak ada wudu, tidak ada tayamum. Jadi artinya diulang, tinggal diulang ya, enak berarti ya. Jadi sholat, alhamdulillahirobbilalamin, keluar anginnya, takbir lagi, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, keluar lagi itu, Allahu akbar. Jadi kan mestinya kan harus wudu dulu. Ini tidak tinggal ngulang takbir aja, karena memang tidak ada air, tidak ada dah. Nah, jadi ketika sholat pertama fagidu tahuren ini ya batal, dia kan ngulang lagi takbirnya. Ya, boleh gosar? Boleh gosar ya, karena yang pertama niatnya. Tapi kalau yang pertama niatnya itmam, yang kedua boleh gosar? Ini berbeda dengan yang tadi. Berarti ini boh? Jangan tertipu itu. Talzamuhu ma'ahul iada. Nah, bihilafi. Nah, ini bihilafi. Berbeda hukumnya. Malau sholat fagidu tahuren. Berbeda hukumnya artinya walaupun di sholat pertama dia niatnya itmam, ketika batal dia tetap boleh sholat ni dengan niat ga? Au bitayamumin. Atau dia sholat dengan tayamum, bukan dengan wudu. Talzamuhu ma'ahul iada. Talzamuhu, dia wajib dan harus ma'ahu dengan tayamumnya tersebut al-i'adah, mengulang sholat. Kan sudah lewat. Kapan tayamum harus mengulang sholat? Ya. Tayamum. Apa? Kapan? Harus mengulang sholat ketika dia tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air. Kalau dia tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air, maka dia tidak harus. Harus apa tidak harus? Kalau tayamum di tempat yang biasanya ada air, berarti dia harus mengulang sholatnya. Jadi kita katakan talzamuhu ma'ahul i'adah, berarti dia sholat di tempat yang biasanya ada air. Dia sholat dengan tayamum. Sholat pertama dia batal. Tapi sholat pertama dia niat itmam. Dia sholat lagi. Nah, sholat kedua mau niat gusur. Boleh? Boleh apa enggak boleh? Hah? Sama dengan faghidu tahurain berarti. Boleh? Boleh ya. Jadi sama juga dengan faghidu tahurain. Ketika sholat pertama batal dan dia sebenarnya sudah niat itmam, maka sholat keduanya boleh niat salam. Walau lam yanwil ghusl. Ini walaupun sholat pertama dia tidak niat ghusl, tapi dia niat id. Fala yalzamul itmam iza ahada. Maka dia tidak harus untuk niat itmam jika mengulang sholatnya. Li'annahu innama fa'alaha hurmatan awalan lihurmatil waqt. Karena dia sebenarnya dia melakukan sholat itu yang pertama tadi itu lihurmatil waqt. Hanya untuk menghormati waktu aja, bukan menggugurkan kewajiban. Fakanat kal adam. Jadi seakan-akan tidak ada sholat. Jadi sholat kedua itu seakan-akan itu sholat pertama. Jadi sholat pertama kan tadi batal dan dia niatnya itmam. Maka mestinya dia sholat kedua juga harus. Tapi karena dia karena faghidu tahuren atau yang tayamum ada yang harus mengulang sholat, maka sholat pertama itu seakan-akan tidak ah, karena itu hurmatan lil waqt aja. Ya, artinya seakan-akan sholat kedua itu adalah sholat yang per, jadi boleh artinya dia niat go. Ya, kal adam fa idza aadaha jazalahu qasruha. Maka jika diulang maka boleh baginya untuk mengga ai inda ramli dalam kurung itu menurut pendapatnya Imam wala yajuzu inda ibn walau tabayyana lahu hadasu nafsi jazalahu qasr kama fil bujairimi. Faham apa anda ini? Seseorang sholat musafir sholat ya, anggaplah itmam niat itmam. Habis itu dia baca wirid, dia ingat, loh ana tadi sholat itu tidak punya wudu, berarti dia harus mengulang sholatnya. Tadi kan niatnya apa? Itmam. Nah, mengulang sholatnya di sini harus itmam apa boleh qasar? Boleh kok, karena dia sholat pertama. Karena sholat pertama dianggap tidak sah, karena dia sholatnya dalam keadaan tidak punya wudu. Jadi seakan-akan ya tidak ada sholat. Ini sholat yang per. Jazalahul qasr kama fil jeremi. Min surutil qasr. Mau dibaca apa enggak? Baca fawaid. Sofa. Faedah yang ketiga. Al-Faedah As-Sarisah. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis yang dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yusallitullahu 'alal kafir." Allah menguasakan terhadap orang kafir. Fi qabrihi di dalam kuburnya. Tis'atan wa tis'ina tininan. Sebanyak 99 ekor ular besar. Tinin ular besar. Di mana itu? Di kuburnya. Ini termasuk hadis yang menetapkan bahwasanya ada azab kubur. Ini buktinya hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, oleh karena itu kita juga dianjurkan untuk membaca surat Tabarok, termasuk insyaallah kita aman daripada azab kubur. Tapi harus istiqomah tiap malam baca Tabarok, insyaallah selamat daripada azab kubur. Tapi tetap seseorang tidak akan lepas, walaupun baca surat Tabarok tidak akan lepas dari jepitan kuburan. siapapun itu tidak selamat kecuali para nabi, para rasul, mereka yang selamat. Tapi selain mereka pasti akan dijepit dengan kuburan yang ya, yang mayit itu, jasad itu memang ditaruh di antara dua lubang. Jadi dijepit berbeda-beda tentunya ya. Ada keras, ada yang pelan, ada yang mantap lumayan. Ya lah, kalau kita nginget-nginget sumpek juga ya. Jadi termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ini melupakan manusia dari kematian, melupakan manusia dari azab kubur, keadaan di kuburan, keadaan di barzah gimana. Padahal ini kan sebenarnya suatu yang dekat, bukan jauh. Ya kan? Kita mati langsung kita menghadapi itu. Ya kan? Dan umur seseorang enggak tahu kapan. Dan umat manusia, umat Nabi Muhammad umurnya enggak panjang kan gitu. Ini sudah suatu yang sudah dekat. Tapi sebenarnya kita enggak pernah kita membayangkan takut ya nanti bagaimana di alam barzah kuburan, gimana waktu mati ya, apa rasanya nanti ya, di mana kita matinya, siapa yang akan memandikan kita, siapa yang membawa jenazah kita nanti ketika dipendam dengan tanah, apa yang kita rasakan, apa kita lihat ketika itu, tuh apa yang kita rasakan, kita melihat apa, kita diapakan, datang mungkar nakir, ditanya kita tentang apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh mungkar, apa kita bisa menjawabnya atau tidak bisa menjawab, bagaimana nanti wajah bentuk mungkar nakir kita datang kepada kita. Karena dikatakan dalam riwayat datang dengan bentuk yang serem, dengan bentuk yang menakutkan. Makanya dalam talqin mayyit itu disebutkan ya iraja'al malakani muwakkalani bika fala yukhawifak wala yurawi'ak fa innahuma khalqu min khalqillah. Jangan membuat kamu takut, jangan membuat kamu itu gelisah, karena sesungguhnya mereka berdua tetap adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka berdua nantinya tanya man rabbuka fagula bilisanin fasih, ya Allahu rabbi, kalau ditanya siapa Tuhanmu, katakan dengan mantap, dengan lisan yang fasih, tanpa ada keraguan, Allah adalah, dan seterusnya. Itu kan akan kita hadapi langsung di malam pertama, di waktu kita dipendam. Dan tidak ada sesuatu keadaan yang lebih parah ketika malam pertama. Makanya dianjurkan malam pertama ini kita bersedekah untuk mayit, sedekah dengan niat kirim pahalanya kepada mayit. Minimal kalau tidak bisa sholat hadiah, kalau tidak bisa sedekah minimal sholat hadiah, karena itu adalah penentuan dan itu adalah keadaan yang paling mengerikan bagi si mayit. Karena keadaan ketika itu kan pertama kali dia pindah dari alam dunia pindah ke alam barzah, sudah tidak bisa komunikasi lagi dengan orang-orang yang di atas muka bumi ini, sudah tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa berhadapan. Padahal bukan mereka tidak bisa ngomong di alam barzah, mereka bisa ngomong. Mereka juga punya kehidupan, bukan berarti tidak ada kehidupan. Tapi sudah tidak bisa nyambung lagi dengan alam dunia sendirinya, alam barzah sendiri. Padahal mereka pun dengar. Ya, makanya Imam Ali bin Abi Thalib pun ketika melewati kuburan berhenti di situ dan berbicara tentang bersama orang kuburan tersebut. Dan di situ Imam Ali mengatakan, ya ahlal kubur, ketahuilah wahai orang-orang yang ada di dalam kuburan di alam barzah, ya bahwasanya ketika kamu meninggal dunia, ketahuilah harta yang kamu cari-cari, yang kamu ya berusaha untuk mendapatkan dalam waktu yang lama dengan mengeluarkan tenaga yang besar, itu semuanya sekarang dinikmati oleh orang lain dan kamu tidak menikmatinya. Rumah yang kamu dapatkan dengan susah payah sekarang ditempati oleh orang lain. Bahkan suami kamu juga bisa nikah dengan wanita yang lain, ya, dan seterusnya. Maka ini katanya Imam Ali bin Abi Thalib, ini kabar yang ada di alam dunia. Sekarang anak kepingin tahu, coba kasih tahu kabar di alam barzah, beritahu kepada kami yang ada di alam dunia, apa kabar daripada alam barzah. Imam Ali mendengarkan, di belakangnya ada ya sahih ashab Imam Ali bin Abi Thalib. Maka di situ Imam Ali kemudian mengatakan, lau tasmaun la ajabu. Kalau andai kata mereka akan, andai kata kalian semuanya mendengar apa yang mereka katakan, pasti kalian akan mendengar mereka akan menjawab, inna khairu zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik untuk dibawa ke alam kubur, ke alam barzah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka ketika ditanya apa kabar yang ada di alam barzah, berikan kepada kami, akan mengatakan seperti itu, inna khairu zadit takwa. Ya, oleh karena itu, umpung kita masih bisa nambah amal, bisa beribadah, bisa taubat kepada Allah dari dosa-dosa kita, kita laksanakan sebelum kematian, yang namanya kematian datangnya mendah, namanya kematian tidak disangka-sangka, namanya kematian orang tidak tahu ajalnya masing-masing, ya tahu-tahu kita tidak sadar sudah pindah ke alam barzah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak punya persiapan, tidak punya amal banyak, na'udzubillah lagi kalau kita marah banyak dosa, bawa dosa yang banyak. Ya, kita tidak tahu kuburan kita jadi apa nantinya, tanah yang begitu kotor, tanah yang begitu becek dibuat untuk tempat tidur kita hanya pakai kain kafan yang murah. Ya, terus kita tidak bersama siapa lagi, tidak bersama orang tua kita lagi, saudara kita lagi, orang-orang yang kita cintai, semuanya tidak ada lagi. Kita sendirian di situ. Ya, kalau tidak punya amal, mending sendirian, gelap, sempit di tempat itu, hanya ditemani ulat-ulat aja, tapi kita tidak disiksa, masih untung. Daripada kalau kita di situ malah disiksa, na'udzubillah. Termasuk siksaan azab kubur yang disebutkan di sini. Tis'atan wa tis'ina tininan. Diberi ular besar yang jumlahnya 99. Apa itu yang dilakukan oleh ular? Tanhasuhu, menggigitnya. Tanhasuhu wa taldahuhu, menyengatnya. Hatta tagumasa'ah, dan bukan sekali dua kali menyengat dan menggigit. Hatta tagumasa'ah, sampai hari kiamat. Walau anna tininan, padahal kalau satu ular itu, minha dari ular yang sebanyak 99 itu, satu aja nafaha alal arad, meniupkan, ya, meniup kepada bumi, mana batat fiha khadra, bumi tidak akan bisa tumbuh hijau-hijauan, karena racun yang dikeluarkan daripada tiupan ular tersebut, bumi tidak akan bisa lagi menumbuhkan tumbuhan yang hijau, akan jadi gersang. Itu bumi yang begitu luas hanya dengan satu ular. Bagaimana cuma kuburan yang sempit? Bagaimana dengan 99 ular? Na'udzubillahi Allahumma ajirna min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min ahwali yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Yang keempat, la tuftah an-nar illa idza hadar ahluha. Ketahuilah nanti di hari kiamat tidak ada tempat kecuali surga atau neraka. Kalau kita tidak di surga, tidak masuk surga, tidak bersenang-senang di surga, tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, ya na'udzubillah, ya berarti kita ketemunya dengan Fir'aun, ketemunya dengan Abu Lahab. Kalau tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ketemu, tidak melihat Sayyidina Faqih Muqaddam, tidak melihat Imam Syafi'i, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berarti tidak ada tempat ketiga. Kalau tidak ada di surga, berarti akan ada di neraka. Di neraka itu, la tuftah illa idza hadar ahluha. Neraka tidak akan dibuka, selalu tertutup. Ya, bahkan neraka itu kan ada di bawah, di dalam bumi, di perut bumi. Ya, kalau nanti ngelempar batu, tidak akan sampai batu itu ke dasarnya kecuali setelah tu perjalanan 70.000 tahun dari dalamnya. Di situ penuh dengan siksaan, tentunya macam-macam binatang buas dengan api dan lain sebagainya, siksaan kita tahu kan. Nah, itu dalam keadaan tertutup. Ya, nanti kalau sudah hadir penghuni neraka baru dibuka. Ya, sama seperti penjara, selalu ditutup. Nah, kalau sudah datang orang yang akan dimasukkan penjara, tahanan, baru dibuka. Ya, beda dengan surga. Kalau surga alhamdulillah, kalau kita masuk surga kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga dalam keadaan surga sudah terbuka. Ya. Karena apa? Karena lebih menghormat ketika tamu datang. Ya, tahu-tahu ya tamu itu masih ngebel dulu, pintunya tertutup. Belum kita menghormat tamu tersebut yang datang dengan keadaan pintu tapi akan lebih menghormat kalau pintu rumah kita sudah terbuka dan sudah disambut oleh kita sebelum tamu itu sudah ada. Ya, ya, surga seperti itu. Jadi kita pun berangkatnya ke surga pun juga kita akan dikelilingi oleh Hilman. Apa Hilman? Anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang mati sebelum baligh, mereka kan nantinya akan masuk surga menjadi pelayan-pelayan. Nah, mereka akan menggiring kita nanti seperti pengantin digiring. Tola al digiring masuk surga. Tola al badru disambut dengan tufuh. Tufuh banat insyaallah. Ketika kita sampai dalam keadaan pintu surga sudah dalam keadaan terbuka. Nah, ini yang dikatakan di sini, la tuftah an-nar illa idza hadar ahluha. Kasijin fi dunya, seperti penjara di dunia. Seperti penjara. Nah, oleh karena itu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul okay. La tuftah illa idza arahu, li'anna an-nar sijnul kuffar. Ya, nar sijnul kuffar. Di neraka nanti itu adalah penjara. Di akhirat itu adalah penjara bagi orang kafir. Di dunia bolehlah kita katakan jannatul kafir. Ya, di dunia. Tapi di akhirat akan menjadi sijin, akan menjadi penjara. Amal jannah fatuftah daiman ikraman li ahliha. Surga selalu pintunya terbuka untuk menghormati penghuninya. Kama anta tukrimud duyuf, sebagaimana kalau kamu ingin menghormati tamu, taftah baitak lahum qabla majihim, kamu bukakan pintu untuk mereka sebelum mereka dah. Yang kelima, jahannam adna darakat annar. Jahannam ya adalah bagian bawah neraka, wahiya sukna usatil muslimin, dan itu termasuk tempat bagi orang-orang muslim yang nantinya mampir dulu ke neraka. Jadi sebagian orang muslim pasti, itu sudah pasti akan masuk neraka, sudah pasti akan masuk neraka. Yang muslim ya, kalau kafir kan sudah jelas khalidina fiha kan. Nah, yang muslim pun pasti ada yang masuk neraka. Makanya kita tidak boleh doa, ya Allah, Allahumma ufir li jami'il muslimin jami'a zunubihim. Ya Allah, ampuni dosa semua orang muslim, ya Allah. Semuanya ampuni dosa-dosa mereka. Dan semua dosanya mereka ampuni. Tidak boleh kita doa seperti itu. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan keputusan Allah. Karena keputusan Allah, harus ada muslim yang masuk neraka. Nah, keputusan Allah. Jadi kalau semua orang muslim diampuni, semuanya, dan dosa semuanya diampuni, berarti tidak ada yang masuk neraka. Siapa yang masuk neraka? Jadi tidak boleh kita doa seperti itu. Ima kita boleh doa, ya Allah ampuni semua dosanya orang, ya Allah ampuni semua orang muslim. Jangan menyebut semua dosa. Semua orang muslim ampuni. Ya bisa jadi semuanya dapat ampunan, tapi bukan berarti semua dosa yang diampuni. Bisa jadi sebagian dosa diampuni, sebagian tidak diampuni. Yang tidak diampuni masuk neraka. Atau sebaliknya kita katakan, ya Allah ampuni semua dosanya sebagian orang, atau ampuni dosanya si fulan, dosanya si fulan, kom fulan, jamaah fulan. Jangan semua orang, semua dosanya si fulan ampuni, semua dosa jamaah fulan ampuni. Jangan semua muslim. Ya boleh, tapi kalau semua orang muslim dan semua dosa mereka ampuni, hukumnya haram. Karena sudah dipastikan pasti ada orang muslim yang lewat dulu, mampir dulu ke, sebagaimana nanti kalau mau naruh pakaian di lemari, tidak mungkin kotor dengan becek, kotor dengan kuah, kotor dengan kotoran. Nanti mau masukkan lemari langsung di pakaian yang nanti siapkan rapi, bagus, pak lemari nanti harum. Ini sudah bau terasi, bau keringat, bau apa dimasukkan. Ya tentunya harus dicuci terlebih dahulu. Cuci, dihilangkan, dikucek, dijemur, disetrika, baru dilipat-lipat, rapi, baru masuk lemari. Nah, orang yang begitu juga orang muslim yang berlumuran dengan dosa, tidak bisa dia langsung masuk surga. Kenapa? Karena kotor. Surga bersih, dosa tidak ada kotoran di situ. Bahkan penghuni surga tidak ada yang qada'il hajah, tidak ada uhana mau mencret, tidak ada ana mau buang air, keringat ada. Jadi qada'il hajahnya adalah habis makan kenyang jadi keringat. Keringatnya pun harum seperti misik. Jadi keringatnya itu di surga. Ini tidak ada mau. Makanya Nabi Adam kan ketika makan buah yang dia makan, di situ dia perutnya sudah taharak, ya tidak enak, mules ke sana sini. Kemudian bertanya, mau di mana qada'il hajah? Ya, maka di situ Allah mengatakan, tanya kepada malaikat, apakah ada tempat yang pantas digunakan untuk qada'il hajah di surga? Tidak ada yang pantas digunakan, bagian manapun di surga tidak ada yang pantas untuk digunakan untuk qada'il hajah. Yang mana yang pantas? Di dunia. Maka sekarang nanti turun ke dunia. Ya, diusir oleh Allah SWT. Itu tempat yang pantas untuk qada'il hajah. Ya, ketika seseorang datang di hari kiamat menghadap Allah dengan dosa, dan dosanya lebih banyak daripada ibadahnya, ya tentunya harus dibersihkan dulu sebagaimana pakaian dibersihkan dulu, dikucek-kucek oleh malaikat, ya kan? Ya dikasih sabun, perih semuanya. Habis itu jemur di panasnya matahari. Tidak cukup dengan panasnya matahari, setrika, dilipat-lipat, baru masuk surga. Nah, ini hukuman bagi yang dosanya lebih banyak daripada ibadahnya dan dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu taala. Nauzubillahi min. Oleh karena itu kalau kita minta surga kepada Allah, ya Allah adkhilnal jannata ma'as sabiqin. Jadi Allah masukkan kami surga. Jangan cukup hanya masukkan kami surga tapi tambah ma'as sabiqin. Bersama orang-orang yang langsung sabiqin, yakni langsung tanpa mampir dahulu ke. Jadi kalau cuma doa ya Allah, berikan aku surga ya Allah, bisa dikabulkan sama Allah, diberikan surga. Tapi mampir dulu di neraka 10 tahun, 20 tahun. Jadi kalau doa yang lengkap. Jadi ma'asa bikin langsung biduni hisab, biduni fitnah. Ya, biduni fitnah, biduni hisab, biduni azab, ya tanpa hisab, tanpa azab, tanpa langsung. Ya. Mulus jalan ke surganya. Kita minta sebaiknya. Iza sa'altumullah fas'alu al-fir firdaus. Jika kamu berdoa meminta kepada Allah, mohonlah kepada Allah surga firdaus. Jangan nanggung-nanggung kalau minta yang yang penting jangan ada keraguan. Ya Allah minta firdaus tapi masa sih ana mau masuk firdaus maksiat ana kayak gini. Kalau ragu ya berarti Allah pun juga tidak akan mengabulkan. Ya ketika berdoa harus yakin. Minta surga harus yakin Allah akan mengabulkan. Kalau tidak yakin, ragu-ragu, percuma. Tidak akan dikabulkan doa seseorang. Nah, kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengandalkan amal kita. Amal kita insya Allah sama sekali tidak akan dilihat oleh Allah dengan amal kita seperti ini kan. Ya, sholat ya begini, baca Qur'annya begitu, sodakoh juga tidak ada. Apa yang kita andalkan daripada amal kita? Kita hanya mengharap rahmatnya Allah, mengharap doa dari Allah, mengharap syafaat Rasulullah, mengharap syafaat daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya akhir man yakhruj minha rajulun min juhaina. Nantinya orang yang terakhir keluar daripada neraka tersebut seseorang min juhaina yang berasal dari kabilah-kabilah Juhaina. Yang mana seseorang yang berasal dari kabilah Juhaina adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan terakhir masuk. Ba'da sab'ati alaf sanah. Itu setelah 7000 tahun di neraka. Mau apa enggak? Hah? Enggak mau? Kalau nanti enggak mau belum tentu nanti bisa kekal kalau enggak mau keluar. Enggak mau keluar dari neraka nanti. Enggak mau keluar. Mau keluar dari neraka. Kalau ana tidak mau keluar, ana langsung masuk surga. Kalau Imam Hasan Basri kan seperti itu. Ketika Imam Hasan Basri mendengar riwayat hadis ini, Imam Hasan Basri mengatakan, ya Allah, coba anak orang itu ya. Coba anak orang itu. Teman-temannya, Imam Hasan kok bisa kamu mengatakan begitu ini? Ya bukankah sama Rasul dia dipastikan dia keluar dari neraka dan pastinya masuk? Kalau aku bukan orang itu, berarti bisa jadi ana selama-lamanya kekal di neraka. Berarti orang itu pasti masuk surganya, walaupun mampir pasti masuk surga. Kalau masuk surga pasti berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan. Ketemu Rasul, nikmat yang luar biasa dengan riba ya. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan, andai kata aku punya andil dalam terbunuhnya cucuku, dalam terbunuhnya cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Punya andil, punya sebab, bukan langsung membunuh, tapi dia ikut bersama mereka, tentara mereka. Aku tidak ingin masuk surga. Karena kalau aku masuk surga ketemu Rasul, Rasul akan melihat, oh ini termasuk tentara yang ikut membunuh cucuku. Ikut membuat hati Rasul sakit, sedih. Ya, dan kalau Rasul melihatku seperti itu, aku pun juga tidak senang, berarti bukan berarti aku senang di surga seperti itu. Lebih baik aku masuk neraka, kalau aku punya andil. Ya, makanya Imam Hasan Basri mengatakan, ya, aku coba menjadi orang itu. Karena kalau aku tidak menjadi orang itu, berarti bisa jadi anak kekal selama-lamanya di neraka, tidak bisa masuk surga Allah. Padahal orang itu sudah dipastikan pasti masuk surga. Orang ini, rajulun min juhaina, pasti masuk surganya dengan lisan dan kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau apa tidak jadi orang ini? Kalau ana insya Allah kepingin langsung masuk surga. Tapi ana tunggu kalau ente mau. Kalau ente mau ana tunggu di surga nanti. Insyaallah makanya. Itu kok bilang mau tadi? Insyaallah semuanya ma'asa sabiqin. Amin amin. Tapi ma'asa bikin harus dikuatkan dengan amal. Ma'asa bikin tapi hibah terus. Ma'asa bikin mencuri. Ma'asa bikin pacaran. Ya buat apa itu? Diketawai sama malaikat nanti. Kafannya sudah siap ini. Ya tinggal ditanya mungkar nakirnya. Ya harus berdoa itu dengan keyakinan. Keyakinan tidak akan timbul kecuali dengan amal yang baik. Ba'da sab'ati alaf sana. Summa ba'da zalika tuhrab. Setelah itu tuhrab. Dibinasakan dan dihancurkan. Yang keenam, rawa Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, bahkan dia orang yang keenam kalau tidak salah yang masuk Islam di antara sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Mas'ud yang kita tahu yakni orangnya tidak besar, tidak tinggi, tapi dia punya iman yang kuat. Ya, punya iman yang kuat, punya keberanian dan tidak takut dengan orang kafir. Ya, bahkan dia ketika masuk Islam pun dia terang-terangan menampakkan Islamnya sampai diganggu dan disiksa oleh Abu Jahal. Ya, Ibnu Mas'ud, masya Allah. Bahkan ketika orang menertawakan Ibnu Mas'ud ketika naik pohon, tertawa orang kelihatan. Ya, kan kecil seperti itu. Apalagi ketika ada angin, terjatuh dia. Orang ketawa sahabat semuanya. Rasul negor, jangan itu ketawa. Ibnu Mas'ud itu kakinya. Kalau ditimbang itu lebih baik daripada gunung Uhud yang besar itu. Ya, Ibnu Mas'ud. Ada Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Annahu qala narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an. Mintilkan nar. Ketahuilah neraka apimu yang kamu manfaatkan di dunia ini. Yang kita lihat ini api yang kebakaran lah, kompor yang kita nyalakan, semua api yang ada di dunia itu hanya berasal daripada bagian min sabaina juz'an, dari 70 bagian min tilkan nar. Tilkan nar apa? Api yang di akhirat. Jadi api yang semuanya yang di dunia ini semuanya hanya berasal dari satu bagian api yang ada di akhirat. Itu pun ya, setelah dicuci dengan air lautan sebanyak 2 kali. Dalam riwayat sebanyak 70 kali dicuci. Sehingga tidak terlalu panas. Ya, sehingga kalau tidak terlalu panas bisa dimanfaatkan. Bisa membakar ini, bisa membakar ini, bisa buat masak. Kita bayangkan api yang kita lihat di dunia itu hanya satu bagian daripada 70 bagian. Itu pun sudah dicuci dengan air. Bagaimana kalau tidak dicuci? Itunya dicuci 2 kali. Bagaimana kalau cuma 1? Bagaimana dengan bagian yang lain di jahanam? Na'udzubillah. Bagaimana api yang di dunia kita taruh jari kita di atasnya? Kira-kira membakar apa enggak? Ya, membakar. Apalagi mudah-mudahan kita selamatkan daripada api akhirat, api dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini disebutkan walaula anna hadribat fil bar. Andai kata tidak dimasukkan dan dicuci dalam lautan, marataini 2 kali. Mantafa'tum min habisi. Kamu tidak bisa memanfaatkan sedikit pun daripada api itu. Karena panas, panasnya. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna.